بسم الله الرحمن الرحيم. Ini yang paling hebat. Awas hati-hati betul ya. Allah menyandingkan nikmat syukur dalam diri kita dengan bagian kelengkapan kedua, yang ini. Awas, lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Fokus betul. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat ini. Misal, di luar Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Cukup. Tapi kenapa muncul kalimat walidayya? Bagi kedua orang tua. Karena ternyata, Masya Allah, Allah memberikan isyarat tajam di ayat ini dan didetilkan di ayat-ayat yang lainnya. Karena ternyata Anda bisa tegak 40 tahun. Bisa sukses dalam kehidupan. Bisa kuat nalar Anda dalam pendidikan, kepintaran dan sebagainya. Ternyata Anda tidak berdiri sendiri. Ada yang memberikan asinya kepada Anda. Ada yang memberikan peluh keringatnya untuk kesuksesan Anda. Ada yang memberikan topangan bahunya, tangannya, kakinya untuk kehebatan Anda. Ada yang menghilangkan waktu malamnya untuk menjaga Anda. Ada yang menghilangkan malunya untuk bisa menjaga kenyamanan Anda. Siapa dia? Orang tua. Antum pernah dengar kisah Nabi Ismail? Ibu kenal Nabi Ismail? Kenal di mana? Siapa ibundanya Nabi Ismail? Sayyidah Hajar. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya. Yang mencari air siapa? Hajar. Dari mana? Safa. Kemana? Marwah. Aktivitasnya disebut apa? Apa itu sa'i? Bukan. Tidak usah mengarang. Sa'i bukan lari-lari kecil. Bukan. Asal katanya sa'i itu dari kata sa'ayas'a. Usaha yang sangat serius. Gak pakai oh. Serius. Sungguh-sungguh. Very serious. Sangat sungguh-sungguh. Jadi mohon maaf. Usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh disebut dengan sa'ayas asa'yan. Kenapa sa'i disebut sa'i? Untuk memberikan kesan kepada kita. Ada seorang ibu yang sangat serius berjuang untuk anaknya. Dia naik ke sofa. Kenapa disebut sofa? Dari kata tasfiyah. Menyaring yang kotor-kotor muncul yang baik-baik. Dia punya prasangka baik kepada Allah. Gak mungkin Allah menepikan saya. Gak mungkin Allah meninggalkan saya. Dia naik ke atas untuk menuju harapan tertinggi. Marwah. Marwah puncak harapan yang ingin diraih. Dia jalan mencari air. Begitu turun, dia lihat di tengah-tengah seperti ada oase. Dia berjalan cepat, setengah berlari. Begitu sampai dekat-dekat, dia lihat kayaknya bukan. Dia teruskan, oh ini mungkin oase. Naik ke atas, ternyata bukan. Turun lagi, cari lagi. Naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Sampai 7 kali bolak-balik. Safa ke Marwah, 1. Marwah ke Safa, 2. Safa ke Marwah, 3. Dari Safa, berhenti di Marwah. Perhatikan. Yang cari air siapa? Ibunya. Yang dapat air siapa? Tiba-tiba setelah sampai di Marwah, anaknya bergerak-gerak, tis. Begitu menghunjam kakinya ke tanah, tiba-tiba air keluar. Datang ibunya, kata ibunya, zam, zam, zam, zam, zam. Zam, zam. Ada zam, zam, ada ijma'. Kalau ijma', kumpul, kumpul, kumpul. Kalau zam, zam, artinya zam, zam, kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Kumpul, jangan berhenti. Sampai sekarang disebut zam, zam, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya, apakah Ismail ketika didudukan oleh ibunya, didiamkan itu, dan ibu mencari air, dia tidak bergerak-gerak? Saya tanya pada semua orang ibu yang ada di sini. Ketika ibu melihat anaknya kehausan, ibu simpan di bawah, dia bergerak tidak? Gerak. Tangan bergerak? Kaki bergerak? Pertanyaan saya, kenapa saat dia bergerak, air tidak keluar? Tapi air itu keluar, Pak, setelah ibunya bolak-balik. Ibu bola, ibu balik, ibu bola, ibu balik. Setelah bolak-balik 7 kali, baru air keluar. Dan pada yang ketujuh itu malaikat kemudian mengepakkan sayapnya, menghantamkan dengan kaki Ismail alaihissalam, baru keluar air. Di air keluar itu setelah ibunya usaha. Kalau ibunya enggak usaha, enggak akan keluar tuh air. Makanya demi Allah saya katakan, ketika ada saya itu refleksi, Pak. Gambaran tentang ketaatan kita pada orang tua, bukan cuma bolak-balik. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau manasik itu yang benar, bukan cuma turun, naik, turun, naik. Sekarang ada yang live, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, pindah kiri kalau capek. Udah ngapain keluar uang banyak-banyak, tenaga juga luar biasa, waktu diluangkan panjang, nyampe sana gak ada yang berguna. Kenapa tidak kita pelajari isinya? Yang berangkat dengan orang tua, gandeng tangannya, rekatkan dirinya, rasakan saat itulah perjuangan orang tua antum bagaimana mendidik sejak kecil. Gandeng minta sama Allah, ya Allah sayang ibu saya. Makanya kalimatnya Rabbighfir warham, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ampuni dosa ibu saya, ya Allah. Sayangi ibu saya, ya Allah. Saya ngeyel saya, ya Allah. Saya bisa kesini karena dari perawatan ibu saya, ya Allah. Yang mengandung saya 9 bulan, ya Allah. Yang berjuang dengan kematian dalam kelahirannya, ya Allah. Ayah saya, ya Rab. Yang sampai saat ini tidak bisa menampingi saya, ya Allah. Dia telah wafat, ya Rab. Tapi dengan keringatnya, ya Allah. Dia merawat saya. Dia memastikan saya baik. Dia memastikan saya bahagia. Saya tidak bisa membalas dosa-dosanya, ya Allah. Mohon berikan ampunan, ya Allah. Mohon berikan kasih sayang dalam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rab. Minta, minta, minta. Makanya ketika Anda usia 40 tahun, Allah kembali menyentuh jiwa Anda. Hei, yang merasa kaya, mungkin usia Anda itu sudah lewat 40 tahun. Anda merasa kaya luar biasa. Jangan bangga dulu dengan kekayaan. Karena mungkin kerja keras Anda itu cuma 30% di mata Allah Subhanahu wa taala. 70%-nya tuh ibu Anda yang bangun pertengahan malam, menangis di keheningan malam. Ya Allah, mohon jadikan anak saya berhasil, ya Allah. Sukses, ya Rab. Jangan sampai tempat tidurnya seperti tempat tidur saya sekarang, ya Allah. Jangan sampai makannya seperti makan saya sekarang, ya Allah. Tuh bapak Anda yang sekarang Anda enak tinggal di kantor yang ber-AC, mobil yang bagus, yang luar biasa. Bapak Anda yang bawa cangkul, yang pergi kemudian ke sawahnya, yang pergi ke kebunnya, yang dengan terik panasnya, yang dengan segalanya. Dia katakan kepada Allah, ya Rab, saya ikhlas, ya Rab. Saya berusaha, ya Rab. Tapi tolong jadikan anak saya lebih daripada saya kebaikannya, ya Allah. Jangan jadikan kerja kerasnya seperti saya sekarang, ya Rab. Jangan jadikan kepintarannya seperti pintarnya saya sekarang, ya Rab. Lebihkan dari saya, ya Allah. Tenangkan hidupnya, ya Allah. Saya rida, ya Rab. Pertanyaan saya setelah Anda lebih mencapai kesuksesan karena kerja keras kedua orang tua itu. Pertanyaan saya, apa yang Anda berikan kepada kedua orang tua? Demi Allah saya katakan, kalau Anda dengan berdoa saja setiap selesai sholat lupa mendoakannya, saya tidak tahu harus menyebut apa diri Anda. Anda nengok saja enggak pernah. Tanya kabar saya tidak menyampaikannya. Ada sesuatu tidak Anda berikan. Bahkan doa pun tidak Anda panjatkan. Lalu siapa sebetulnya Anda? Kemudian Allah kembalikan, hati-hati kalau Anda sudah 40 tahun. Orang tua memberikan yang terbaik untuk Anda, apa yang sudah Anda siapkan untuk orang tua Anda. Tapi hati-hati, awas. Kalau Anda sebagai orang tua tidak mendapatkan gambaran kebaikan dari anak-anaknya, maka Quran kembali membalikkan kepada Anda. Apa yang telah Anda berikan pada anak-anak Anda, sehingga anak Anda jadi seperti itu sekarang. Harusnya seperti Ismail kepada Ibrahim, yang rela bahkan mengorbankan nyawanya, memberikan bagian tenaganya. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, Khalilullah, Masya Allah, maaf. Anaknya juga Nabi, anaknya Rasul, dekat dengan Allah. Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul, tinggal di Palestina, sibuk sebagai suami, tapi kasih sayang sebagai seorang ayah, maaf Pak ya, masih sempat meluangkan waktu menengok anaknya di Mekah. Karena itu disebut dengan Ibrahim. Dalam Fathul Qadir, Asy-Syaukani menyebut dari Abu Rahim, bapak yang punya nilai kasih. Nabi, Rasul, Khalilullah, dekat dengan Allah, suami pencari nafkah, Rasul punya risalah. Tapi dibalik kesibukannya, masih jalan dari Palestina ke Mekah. Yang jaraknya pakai mobil, bus, 1 hari 2 malam. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak sedekat Nabi Ibrahim kepada Allah. Maaf, risalah Anda tidak ada. Tidak ada satu ayat turun mengangkat Anda. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Apa sih yang Anda cari? Berangkat gelap, pulang gelap, semua dunia, dunia, dunia. Masalah kantor dibawa ke rumah. Anak Anda minta kasih sayang tidak diperhatikan. Masalah kemarahan diluapkan pada keluarga. Anda siapa? Jadi kalau anak Anda mencari perhatian di luar rumah, jangan salahkan dia. Mungkin Anda yang kurang perhatian. Banting tuh handphone Anda. Bukan anak Anda yang dipukul. Mungkin handphone itu yang menjadikan anak Anda mencari perhatian di luar. Kalau anak Anda ingin mengapalkan pengakuan di luar, bahkan dia tawuran, bahkan dia mencari ini, mencari itu, bayangkan barangkali dia mencari pengakuan di luar karena di dalam tidak mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang tuanya. Karena itu kalau Anda menemukan anak kurang taat pada orang tua, kata Quran, cek kalimat kedua. Perhatikan. Wa aslih li. Sebelum sampai wa aslih li wa dhuriyyati, saya teruskan dulu ya gini. Ya. Wa an a'mala salihan tarda. Cek ke anak dulu untuk orang tua. Saya lanjutkan dulu yang ini. Anak untuk orang tua. Perhatikan baik-baik. Tadi satu syukur, bakti pada orang tua. Bagaimana cara menghadirkan syukur dan bakti pada orang tua? Perhatikan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Maka mulai usia 40 tahun ini, kata Allah, minta bimbingan dari Allah supaya konsisten mengerjakan amal soleh yang Allah ridai. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat hidup, ada pahala mengalir untuk orang tua, kerjakan amal soleh yang diridhai Allah.